wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Sebelum kita membacakan dari penjelasan Al-Kailani mengenai penjelasan di Tasrif Al-Izzi, biar kita nyambung ya dengan pembahasan sebelumnya. Berkata Al-Musannif sahibul matan, amal madi fahuwa alladhi dalla ala ma'nan wujida fi zaman al-madi. Adapun fi'il madi, maka dia adalah fi'il yang menunjukkan kepada sebuah makna yang makna tersebut didapati ya fi zamanil madi, di waktu lampau. Fal mabni lil fa'il, mabni lil fa'il maksudnya apa? Fi'il ma'lum. Minhu maka na awaluhu maftuhan, yaitu fi'il yang diawali yang di awalnya adalah maftuh, fathah. Aw kana awaluhu mutaharrikin minhu maftuhan. Ini maknanya. Itu ya yang dimaksud mabni lil maf'ul, yaitu fi'il ma'lum. Yang pertama, keadaan huruf pertamanya itu difathahkan, atau keadaan permulaan hurufnya, au makana awaluhu maftuhan, au kana mutaharrik, au kana awalu mutaharrikin minhu maftuhan, atau awalnya berharokat itu pun difathahkan. Contohnya nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Baru sekarang waqis, Saiful, hah, ambil kempel, aduh kayak bocah Saiful, nah, ambil kempel, waqis, nah tafadhal sekarang dibaca di sini ya. Nah, Khalid Akbar. Mana Ahmad? Kemana dia? Terlambat. Suruh dagang dulu kali mau Pak Afif. Nah, ayat tafadhal Akbar. Waqis ala hadha al-mazkura min tasrifi nasara ila 14 salan. Fa'lala nahu dahroja dahroja dahroju ila akhirih wa tafa'ala tadahroja ila akhirih wa man fa'ala nahu inqata'a ila akhirih wa ista'ala nahu ijtama'a ila akhirih wa istaf'ala nahu istakhraja ila akhirih wan fa wan an wa fa'ala nahu ik'ansasa ila akhirih wa khrajama ila akhirih wa wa waf'au ala nahu iqshawshaba ila akhirih waf'ala la nahu ik sha'arna wa is alaihi nahu ihmarra wa kadha islan qaw islan qiya islan qaw islan qat islan islan qata islan qaina islan qaita islan qaituma islan qaitum islan qai islan qaiti islan qaituma islan qaitunna islan qai ti islan qai islan islan qaitu islan qiya islan qaina islan islan qaina wa kadza taqulu fi sa'iril abwabi. Nah, ya kita diminta oleh sahibul matan al-izi untuk mengkiaskan ke yang tadi di atas, nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasara, nasar, nasarna, nasarta, nasartum, nasartum, dan kiaskan. Kis ala hada al-madkur min tasrifin nasara, jadi yang telah disebutkan dari tasrif nasara ila arba'ati asyara misalan, sampai ke 14 contoh. Misal contoh, fa'lala, contohnya dahroja, dahroja, dahroja, dahroju, ila akhir. Ya, ila akhir berarti dahrojat, dahrojata, dahrojna. Dahrojna. Kemudian apa lagi berarti? Dahrojatuma. Dahrojita. startip langsung tuma aja. Ilahi. Dan seterusnya. Watafa lala nahu tadah roja ilahiri tadah roja tadah roja tadah roju tadah rojat tadah rojata tajaroh tadah rojna dan seterusnya. Wanfaala contoh in kotoa in kotoa in kotoa in kotou dan seterusnya. Waftaala contoh ijtamaa ijtamaa ijtamaa ijtamau ijtamaat ijtamaata ijtamaatna dan seterusnya. Wastaf ala contoh istakhrajah ila akhiri. Ya, kemudian waf an lala contoh ik an sasa ila akhirihi. Nah, ini tasrif sendiri ya. Ya, wahran jama ila akhirihi. Wahran jama, wahran jama, wahran jamu dan seterusnya. Nah. Komentar aja. Saya bikin sendiri. Ya. Kemudian if au ala syau syaba ila akhirih. Kemudian if alalla iksha'arra iksha'arra apa kemarin arti iksha'arra? Hah? Apa artinya? Merinding. Nah, merinding. Berdiri bulu roma. Nah. Kemudian iksha'arra iksha'arra iksha'arru iksha'arrat iksha'arrata iksha'arna ya, kemudian iksha'arta iksha'artuma iksha'artum dan seterusnya. Waqis alaih kiaskanlah kepada ihmarra ihmarra ihmarru. Wakadha dibikin pula dengan islan qa islan qaina islan qaya islan qau islan qaya itu yang huma islan qat islan qata islan qaina ya dan seterusnya islan is islan qaita dan seterusnya sampai beliau menyatakan wa kadza naqulu fi sairil abwab. Demikianlah kita katakan pada seluruh bab. Nah, kemudian lanjut summa. Ayo kemudian lanjut lagi. Halaman berikutnya. Tafadhal, siapa yang baca di sini? Mirza. Antum ada hak ulainya? Ada. Di kita enggak ada hak. Enggak ada. Ya, terus wa anna awwala hadhihi al-af'ali a'ni al-af'ala al-af'ala allati awwaluha hamzatul wasli laysat maftuhatan bal maksuratan fala takunu mabniyatan lil fa'ili fa ajaba bi qawlihi wala ta'tabir harakatil alifati ay al-hamzati Atlaqo alaiha alifata li'annal hamzata alifati li'annal hamzata idha waqa'at fi awalil kalimati tuktabu ala suratil alifi wa illa fal alifu hiya sakinatu wal mutaharrikatu hiya al hamzatu wal mutaharrika wal mutaharrikatu ya al-hamzatu fil awaini ay awaini in fa'ala wafta'ala wa nahwihima mimma fi awalihi hamzatun maksuratun fa'inaha ay hadihi al-alifati zaidatun lidatil ibtidai bisyakini tathbutu hadihi al-alifatu fil ibtidai ay idab Idab tu diat bila kama bila kulta ijtama'a masalan muqtadian bil hamzati wa tasqutu hadhihi alifati fil darji ay idab tu diat bi ghayriha qablaha wa ja'alat fil wasati nahu ijtama'a bi hadfil hamzati minat talafudi dunal qatli wa isolil wawi il kalimati. Nah, kemudian thumma istash'ara haulai su'ala. Kemudian mereka merasakan ada pertanyaan. Wahwa apa itu? Anna awaila hadhil af'al, bahwa permulaan fi'il-fi'il ini a'ni al-af'ala allati awwaluha hamzatul wasl, yaitu fi'il-fi'il yang diawali dengan hamzah wasl. Paham hamzah wasl ya? Hamzah yang tanpa harakat. Ya, laisat maftuhatan bal maksuratan. Fi'il-fi'il itu kan semuanya bukan difathahkan, bahkan ketika dia tanpa diwasal, dia di awal kalam dia dikasrahkan, kan begitu? In faala, in qata'a, istakhraja, ya kan begitu? Dikasrahkan. Fala takunu mabniyatan lil fa'ili. Apakah itu bukan mabni lil fa'il? Apakah itu juga bukan mabni lil fa'il? Fa ajaba biqouli, maka beliau menjawab dengan perkataan beliau di matan. Kalau di buku ana, di matanya diharokatin. Fala ta'tabir. Ya, itu bisa kita artikan, janganlah anda anggap harokatil alifat, harokat alif fil awal. Jangan dianggap harokat awal, harokat alif di awal. Ya, harokat alif di awal. Atau boleh kita juga baca di matan, fala ta'tabaru harokatul alifat. Ya, itu juga boleh dibaca. Kalau di buku ana, cetakan buku ana, dikasih harokat sama pentahkik di matan. Ya, yang megang kayak buku ana, cetakan buku ana ada Pak Adria. Siapa lagi? Enggak ada. Kalau yang di buku antum di matannya enggak diharokatin. Ada pentahkiknya enggak sih? Hah? Enggak ada, pantas banyak salahnya. Nah, kalau di buku ana dikasih harokat matannya sama pentahkik. Cuman beliau wala ta'tabir. Kalau ana lebih condong wala tu'tabar. Kalau saya lebih condong ke wala tu'tabar. Mentahkik memberikan harokat fathah. Jangan engkau anggap, sama aja maknanya. Jangan engkau anggap harokat pada alifat di awail. Kalau ana yang baca, ya, kalau ana, andaikan ini enggak diharokatin, ana lebih serak dengan wala tu'tabaru harokatul alifat fil awail. Ya. Dan harokat-harokat alifat itu di awail itu la tu'tabar. Enggak perlu dianggap. Ya, tidak perlu dianggap. Maka in qata'ah itu jangan dianggap ada. Nanti antum enggak perlu pusing ketika nanti merubah ke bina lil, ya, lil ma'lum. Bina lil maf'ul, istilah di matan al-Izzik. Bina lil maf'ul dalam artian itu adalah bina lil majhul. Enggak perlu pusing. Fa innaha zaidatun, kata beliau. Itu cuman tambahan, tasbutu fil ibtida'. Itu cuman dia ada di ibtida di awal aja, watas qutu fid darj, namun dia hilang gugur di tengah kala. Ya, dia hilang gugur di tengah kala ketika dia fid darj, yaitu terhimpit oleh huruf yang lainnya, dia hilang. Nah, bisa dipahami sini? Qala, kita baca syarahnya. Ya, tadi sampai mana Mirzam? Sudah selesai ya. Fa ajaba biqouli fala ta'tabir harakati. Nah, kalau dibaca fala tu'tabaru harakatul alifat, maka harokat yang ada pada alif itu jangan dianggap. Ai al hamzat, itu hamzat. Alif sama hamzah bedanya apa? Sama. Bedanya kalau hamzah dalam penyebutan, kalau alif dalam penulisan. Ya, hamzah itu dalam apa? Penyebutan. Kalau alif dalam penulisan. Nah, kalau menyebut antum enggak dengan alif, tapi dengan hamzah. Ya, abatasa. Itu juga bukan dengan alif batasa, bukan. Tapi kalau penulisan baru antum katakan alif. Ya, bisa dipahami sini? Nah, in qata'a. Nah, maka itu adalah apa yang dikasrahkan ketika dia di awal. Nah, kita nyebut ini hamzah. Namun ketika praktek penulisan alif. Suara paling gede dia. Ntar kita seru baca berarti. Nah, ya, hamzah sama alif itu sama, cuman beda pada penamaan di penulisan dan penyebutan. Penyebutan hamzah, penulisan alif. Ai alhamzat. Nah, atlaqa 'alaiha al-alifati li'anna al-hamzata idha waqa'at fi awalil kalimati tuktabu ala suratil alifi. Nah, maka beliau mengitlakan, ya, mengitlakan paham ya, menjadikan secara global, secara umum. Padahal ini alif-alif ya, karena alif. Kenapa? Karena hamzah apabila dia terletak di awal kalimat, dia ditulis dalam bentuk alif. Wa illa, karena kalau tidak, fal alif hiya as-sakinah, alifnya itu sukun. Al-mutaharika, ya, alifnya itu wa hiya sukun wal mutaharika, ataupun berharokat, hiya al-hamzah. Fil awail, apa maknanya? Fi awaili, ay awailu infa'ala, pada awal dari fi'il infa'ala, waftaf'ala, wa nahwi hima, dan selain keduanya, semisal keduanya, mimma fi awalihi hamzatun maksuratun. Ya, dari fi'il-fi'il yang awalnya adalah hamzah yang dikasrahkan. Fa innaha ay hadhil alifat, maka alif-alif itu semua zaidatun, itu semua adalah tambahan. Kenapa? Lidaf'il ibtida'i bisakin, untuk menolak di awal kalimat dimulai dengan sukun. Ya enggak? In qata'a, gimana coba kalau enggak diharokati? Ya, ham alifnya itu kalau enggak diharokati, in qata, qata, gitu. Nah, ini lidaf'i al-ibtida'i bisakin, untuk menolak di awal kalimat itu dengan penyebutannya dengan sukun. Ya, tasbutu hadhil alifatu, maka alif itu ada bisa tetap fil ibtida, di awal kalamannya. Ai idabtu di atbi ghairiha qablaha, yaitu apabila diawali dengan selainnya. Ya, sebelumnya, sebelumnya itu enggak ada selainnya. Kita katakan ijtama'a, ijtama'a, itu kan enggak ada sebelumnya. Maka diharokati dia. Ya, kama idza qulta, sebagaimana Anda katakan ijtama'a masalan, mubtadi'an bil hamzati, itu dimulai dengan hamzah. Wa tasqutu hadhil alifatu, namun ya, alif ini gugur, hilang, kapan itu? Fiddarj, di tengah kalam, atau ketika dia dihimpit oleh dua huruf lainnya. Ai idabtu di atbi ghairiha, apabila kalimat ini dimulai dengan selain fi'il itu, tetapi dengan yang lain. Wajuilat hafil wasat, dan dijadikan dia di tengah. Ya, misalkan dihimpit oleh huruf atof, summa, wa, fa, fajtama'a, summa jtama'a, begitu. Maka alifnya itu dianggap tidak ada. Ya, tetapi tertulis, tapi tidak diucapkan harokatnya. Nahu ijtama'a bihadzil hamzati minat talaffuz. Yaitu dengan dihadap, dihilangkan hamzahnya, diucapkan dunal khat, tapi tidak, bukan pada tulisan. Tulisannya tetap ada. Wa isalil wawi bil kalimah, dan tetap disambungkan waw tersebut dengan kalimat. Dengan kalimat. Sudah paham sini? Nah, taib, sekarang kita baca berikutnya. Oh, ini berarti sudah habis. Ya, berarti sekarang kita masuk ke pembahasan mabni lil maf'ul minal madi, atau yang kita kenal dengan fi'il madi bina lil majhul. Nah, baca sini. Sabit. Mabni al-lil maf'uli. Terus? Fi'ilnya salah penyebutannya. Salah i'rabnya. Ah, yang benar bacanya. Ai al-mabni. Loh, ngaur. Apa yang benar bacanya? Al-fi'lu alladhi khobar ya. Alladhi lam yusamma. Ai lam yazkur. Lah, kok lam yazkur? Wa uqima maf'ulu maqamihi. Apa muqamahu? Ah, hasbuk, cukup. Ya, perhatikan. Walamma faragha al-musannifu, maka faragha tatkala musannif sahibul matan, ya, telah selesai faragha min bayanil qismil awwali, dari menjelaskan bagian yang pertama, a'ni al-mabniyya lil fa'ili, yang saya maksud mabni lil fa'il atau fi'il ma'lum, untuk minal madi, dari fi'il madi, ya, syara'a, maka beliau memulai di sini bil qismi tsani, pada bagian yang kedua, yaitu wa minhu faqal, dan bagian yang kedua dari fi'il madi, maka beliau berkata wal mabni lil maf'uli minal madi, wal mabni lil maf'ul. Ini istilah dari matan al-Izzi. Ya, kalangan ulama sorof menyebut bina lil majhul dengan bina lil maf'ul. Ya, minal madi wa huwa ay al mabni lil fa lil maf'ul, yaitu mabni lil maf'ul adalah al fi'lu. Nah, ini khobar. Jangan al fi'li. Dia bukan tabi ke al lil maf'uli, enggak nyambung artinya. Dia adalah al fi'lu alladzi lam yusamma, dia adalah fi'il yang tidak disebutkan. Lam yusama itu apa? Ay lam yudkar, yang tidak disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya. Wa uqima al maf'ulu, tadi udah benar bacanya sabit, maf'ulu naibul fa'il dari uqima, aqama yuqimu, uqima. Dan maf'ulnya itu ditempatkan pada posisi muqamahu. Jangan baca maqamahu, muqamahu. Kalau baca maqamahu berarti keliru, salah. Nah, dan sorobnya berarti belum benar. Muqam, apa beda muqam sama maqam? Mah, Pak Adri. Lupa apa enggak tahu? Lupa. Ah, sama Mas Bowo. Nah, Pak Apip. Memang benar. Salah satu makna maqam, makam. Makam salah satu maknanya. Lah, kata muqam, maqam, perhatikan. Kalau maqam itu masdar mimi dari qoma yaqumu qiyaman. Nah, kalau muqam masdar mimi dari apa? Aqama yuqimu. Nah, berarti uqima maqamahu. Berarti apa i'rabnya muqamahu? Nah, maf'ul, maf'ul mutlak. Ini maf'ul mutlak, uqima maqamahu. Jangan maqamahu. Nah, kalau maf'ul mutlak, perhatikan, maf'ul mutlak itu masdar yang diambil dari amilnya. Masa antum uqima maqamahu. Loh, maqamahu itu masdar untuk qoma yaqumu. Sementara uqima dia kan aqama yuqimu, ya enggak? Karena dia bina lil maf'ul atau bina lil majhul menjadi uqima, kan begitu? Nah, menjadi uqima, maf'ul mutlaknya muqam. Ya. Nih, jangan sampai salah. Ngerti sini? Ya. Kalau ditanya apa beda maqam dan muqam? Tergantung. Ya. Kalau qoma maqamahu benar. Tapi kalau uqima muqamahu. Ya, karena maqam masdar mimi dari qoma yaqumu. Ya, masdar mimi. Masdar itu ada tiga, ada masdar, masdar mimi, dan isim masdar. Nanti di pelajaran berikutnya matan al-maqsud kita pelajari itu. Masdar itu ada tiga, masdar, isim masdar, dan masdar mimi. Nah, masdar aja bisa dua bentuk, ya, satu fi'il. Ini luasnya bahasa Arab. Ya, barakallahu fikum. Jadi ngerti sini? Uqima maqamahu. Jangan baca lagi uqima maqamahu, enggak nyambung. Hah? Memang benar kalau dalam maf'ul mutlak itu ya, dia kan boleh ditaukid. Taukid apa? Taukid lafzi dan ma'nawi. Antum boleh mengatakan ya jalastu qu'udan, boleh enggak? Boleh, karena itu sinonim muradifnya. Tapi kalau antum uqima maqamahu, sinonim enggak? Aqama yuqimu dengan qoma yaqumu. Enggak sinonim, berbeda. Ya. Qoma lazim, aqama yuqimu mutaaddi. Mesti sini. Ahmad, paham enggak Ahmad? Dari mana antum terlambat? Tadi main HP dikasih tiduran. Astagfirullah. Ini anak buahnya Pak Apip nih emang. Antum dagang mulu sih. Lagi sepi. Sepi. Sepi diketawain sama bosnya. Oh gitu ya. Oh gitu, baru tahu juga sekarang dibocorin sama Pak Apip ternyata. Oh gitu. Oh begitu jadi ya. Oh, Mat begitu Mat, bener Mat? Hah? Bener itu, bener kali ya. Kalau sepi ngaji, rame. Hah? Waduh, gak salah tuh kan. Dibocorin sama bosnya. Waduh. Musibah amat. Balak tuh mat dagangan kalau begitu amat. Mana lagi tadi? Ya, paham sini ya. Ribet deh tuh ngejelasin mukom makom. Ya. Nahu duriba Zaidun. Zaid dipukul. Fa inna fa'ila duriba. Nah, ini mudhofun ilainya min babil hikayah ya. Nah. Ini kan aslinya doroba amrun Zaidan begitu kan? Doroba amrun Zaidan. Maka fa'ilnya dihilangkan lil gharad min al aghrad dengan tujuannya. Terserah ya yang mengucapkannya. Mutakallim mau ngilangin terserah dia suka-suka dia. Maka duriba Zaidun. Maka kata beliau di sini ya, mana tadi? Maka fa'ina fa'il duriba lam yudzkar, tidak disebutkan. Wa uqima al maf'uluhu, maka maf'ul bihnya Zaidan ya. A'ni Zaid, yang saya maksud adalah Zaid. Zaid di sini juga min babil hikayah karena aslinya maf'ul bih dari a'ni. A'ni Zaidan, tapi di sini Zaid min babil hikayah dari kalimat duriba Zaidun. A'ni Zaidun, yang saya maksud maf'ul bihnya di sini Zaid. Ini maka dia ditempatkan apa? Mukomahu apa makomah? Mukomah al-fa'ili. Maka dia menempati posisi fa'il. Ya. Firraf'i dari sisi rofa. Hukumnya tadinya Zaidan maf'ul bih mansub. Doroba amrun Zaidan. Ya. Doroba amrun Zaidan. Maka fa'ilnya dihilangkan amrun. Ini kan pernah kita pelajari di Al-Jurumiyah ya. Amrunnya dihilangkan. Maka ya di dudukkan posisi si maf'ul bih ini posisi fa'il dari sisi hukum dan isnad. Ya, dan isnad wal isnad. Wal isnad maksud wal isnad ilaih. Maksudnya apa? Disandarkan dengan fi'ilnya. Disandarkan dengan fi'ilnya. Nah, tetapi kalau dikatakan doroba Zaidun, nanti orang yang mendengar salah paham. Dianggap Zaid sebagai fa'il, padahal dia maknanya tetap makna maf'ul, tapi hukumnya saja yang berubah. Hukum i'rab. Ya, bukan hukum sebagai korban, dia tetap objek. Fa'il tetap hilang, enggak ada, udah. Dia tetap hukum. Nah, kalau begitu gimana? Dirubah redaksi fi'ilnya supaya tidak mengesankan si maf'ul yang sekarang posisi fa'il itu, ya posisi rafa tersebut tidak disangka sebagai fa'il. Dia tetap dianggap sebagai maf'ul, tapi i'rabnya aja yang berubah. Jadi Zaidun bukan Zaidat. Maka dirubah menjadi duriba, maka dipukul, Zaid dipukul. Maknanya tetap maf'ul kan? Tetap maf'ul. Nah, mana berikutnya tadi? Maka na ay al mabni lil maf'uli. Sudah kata beliau di sini. Yaitu maka na ay, yaitu al mabni lil maf'uli. Mabni maf'ul tersebut minal madi, apabila maf'ul tersebut minal madi dari fi'il madi, al-fi'lul ladzi kana awwaluhu madmuman. Itu fi'il yang di awalnya maka dia didomahkan. Ya. Dia didomahkan. Jadi fi'il mabni majhul yaitu apa? Yaitu fi'il apa namanya? Yang awalnya nanti didomahkan. Nasara nusira. Daraba duriba. Hakada. Fi'il yang awalnya didomahkan. Jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Kemudian mana lagi? Wa huwa fi kulli fi'lin lam yakun fi awalihi hamzatun maksuratun. Yaitu setiap fi'il yang tidak diawali dengan hamzah maksurah. Ya, kafu ila nahu duriba. Ya. Wa fu'lila contoh duhrija. Kemudian apa itu? Uf'ila contoh ukrima. Kemudian fu'ila kurima fusira wa fu'ila qutila. Nah ini biqol bil alif dengan mengganti alif wawan dengan waw. Lindimami ma qablaha. Apa makna lindimami ma qablaha? Karena penggabungan sebelumnya enggak nyambung. Berarti apa kita artikan? Karena ada domah sebelumnya. Nah itu lebih enak diartikan begitu. Karena ada domah sebelumnya. Ya, ada domah sebelumnya. ya, lindima mimma qablaha, karena ada domah sebelumnya. Contoh tufu ilan, berikutnya tufu ila ai nahu tukusira bidomita, dengan didomahkan ta, ya, wafa wafa ilfa wafa ilfi'li dan fa fi'il. Kemudian tufu ila, contoh tubu ida bidomita wafa ilfi'li dengan didomahkan ta dan fa fi'il, waqal bil alif wawan, dan alif dirubah menjadi waw, ya kan? Tufu ila, aslinya gimana? Aslinya gimana? Tafa'ala. Alif yang setelah tafa fa fi'il, adapun ta kan zaidah, ya, maka dirubah menjadi waw. Lima qobla, ya, lima kulna, berdasarkan yang kita katakan tadi. Sudah? Cukup apa kita baca lanjut? Hah? Mana? Bang Andika, cukup? Nanggung ya, sebelum masuk lagi. Ah. Nanggung. Ya. Eh, tafadhol, berikutnya. Dibaca sini. Saiful. Nah, berikutnya sekarang. Itu fi'il, ya, yang dia apa namanya mutaharikin, yang awalnya diharakati, yang awalnya diharakati madmuman, ya, yang awalnya diharakati maka dia didomahkan, ya, fi'il yang huruf pertamanya hidup dan fi'il itu didomahkan. Terus wahwa, ah, ini setiap fi'il yang diawali oleh hamzah maksurah, ya, ifta'ala begitu, istakhraja, nah, terus uftu'ila, kama dzukira, ah, berikutnya coba perhatikan uftu'ila, berarti bina lil fa'ilnya apa? Ifta'ala, dengan didomahkan tak, karena dia awalnya berharokat, ya, sebagaimana telah disebutkan pada mabni lil fa'il. Terus, ah, berikutnya hamzah wasal. Tudi'a bil hamzati. Antum bil hamzi. Hamzati salah tuh. Cetakan Dar Kutub Beirut memang muskilah nih berarti. Itu hamzah wasal, itu pada setiap fiil yang awalnya adalah hamzah yang dikasrahkan. Apabila dia bunya lil maf'ul. Apabila bunya lil maf'ul itu bina lil majhul. Waktu dia bil hamzah dan diawali dengan hamzah. Terus tatba'u terus baca tatba'u hadzal madmuma, bukan madmumu, madmuma, dia mengikuti huruf yang didomahkan, begitu, mengikuti huruf yang didomahkan, hamzah wasal mengikuti huruf yang didomahkan, itu maknanya. Terus mubtadi'an, memangnya enggak ada alifnya? Ah, enggak ada? Ada. Ada. Terus mana fatu dommu alhamzatu? Alhamzatu dimutawa'atin. Nah, berikutnya mana hamzah wasal pada yaitu pada setiap fiil yang awali hamzah yang kasrahkan, ya, apabila dia dibina lil majhul dan diawali dengan hamzah. ya, maka dia mengikuti, ya, mengikuti mengikuti huruf yang didomahkan. Alladhi huwa awal mutaharrik, yaitu yang di fi'il yang diawali dengan harokat. Semisal istakhraja mubtadi'an, maka ustukhrija dirubah menjadi ustukhrija. Mubtadi'an bil hamzah, ya, dia ini diawali dengan hamzah. Kalau begitu gimana? Fatu dammu al hamzatu, maka domahnya, apakah hamzahnya didomahkan. Ustukhrija. Kenapa? Limutaba'ati ta, untuk mengikuti ta, karena ta-nya didomahkan. Ustukhrija. Ya, kemudian wa ma qabla akhirih. Ya, dan huruf yang sebelum akhirnya. Ai alladhi huwa al-mutaharriku mana? Ai al-akhirul mabni lil maf'ul mutlaqan yakunu maksuran. Itu dia mesti dikasrahkan. Huruf sebelum akhirnya, yaitu pada mabni lil maf'ul atau mina lil majhul, itu secara mutlak dia mesti dikasrahkan. Ya, lafdan wa taqdiran, baik secara lafaz maupun secara takdir, abadan selama-lamanya. Nahu, ya, contoh nusira, zida. Ini yang kata, kalau kata di matan ala jurumi apa? Dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhir. Dikasrahkan. Fa inna aslahu nasara amrun zaidan masalan. Contohnya misalkan asalnya adalah nasara amrun zaidan. Namr menolong Zaid. Fadumma awwaluhu, maka didomakan awalnya wa qusira al-harfu alladhi qabla akhirih, dan dikasrahkan huruf yang sebelum akhirnya, wa huwa as-sad. Huna pada masalah nasara. Wa hudifa al-fa'ilu, fa'ilnya dihadaf. Alladhi dihapus, alladhi huwa amrun, yang amar. Wa rufi'a Zaidun. Wa rufi'a Zaidun. Oh, ini contoh tadi bukan nusira zida, bukan. Nah, nus apa? Nusira Zaidun. Kok nusira zida? Nah, nusira Zaidun. Nusira Zaidun, Zaid ditolong. Nah, asalnya adalah nasara amrun zaidan. Maka didomahkan awal, dikasrahkan huruf sebelum akhir yaitu sad, dan fa'ilnya amr itu dihadap, dihilangkan. Wa rufi'a Zaidun, maka Zaid dirafakan, alladhi huwa al-maf'ul, yang dia merupakan maf'ul. Wa uqima muqama, ingat ya, muqama jangan maqama. Wa uqima muqama al-fa'ili, maka dia ditempatkan pada posisi fa'il. Secara hukum i'rab, bukan secara makna. Karena maknanya dia tetap makna maf'ul. Oleh karena itulah para ulama menamakannya dengan bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dia maf'ul aslinya naibul fa'il, tapi yang fa'ilnya tidak disebutkan. Ustukhrija al-malu, harta minta dikeluarkan. Fa'idha id aslahu, karena id asluhu, karena asalnya adalah istakhraja Zaidun al-mala, Zaid mengeluarkan harta. Fafu'ila bihi, maka diberlakukan, dibuat bihi seperti itu. Ma sami'tahu, apa yang anda dengar. Kada al-hukmu fi kulli fi'lin mabni lil maf'ul, demikianlah hukum pada setiap fi'il lil maf'ul. Nah, habis ya. Nanti kita masuk ke pembahasan fi'il mudhari. Ya, subhanakallah bihamdik, syadallah ila lantas, ya, ada yang mau tanya? Tepat dulu, silakan.